kau tinggalkan, hancur sudah harapan, mimpi sudah terbuang, pergi tiada pesan. Ngopo biyen kowe janji saiki mbok plenjani, kok nganti tekan hati, buang tresno kang suci. Bila dosa akhirnya, kenapa dulu kau cinta, semoga bukan neraka yang kan kau dapat nantinya. Nangis hati batin ke dengan